jangan ngebut ya. Sudah butakah mata hatimu sehingga dosa kau anggap maju? Percuma saja ku sayang sayang. Masya Allah. Itu tadi berjudul Dosa Kau Anggap Madu.